Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan membaca hadis dari Abu Ayyub, kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib. Hadis yang membahas tentang masalah adab dalam jual beli budak, secara praktek tidak ada di tempat kita, namun kebenaran selalu ditulis oleh para ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah menulis sebuah buku, kemudian muridnya yang bernama Al-Buwaiti mengatakan, "Wahai guruku, Anda menulis sesuatu yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Enggak ada yang baca, enggak ada yang mau beli, enggak ada yang mau memberikan kepedulian kepadanya." Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Wahai muridku, inna hadzal haqq." Sesungguhnya ini adalah kebenaran, dan kebenaran itu tidak boleh untuk disia-siakan. Karena itulah, meskipun pembahasan seputar masalah perbudakan tidak kita jumpai dalam kehidupan kita, namun para ulama tetap mencantumkannya dalam buku-buku mereka, meskipun dalam praktek tidak ada di lapangan, karena ilmu harus tetap dijaga, dan suatu saat nanti itu akan kembali terjadi di tengah umat Islam, di tengah umat manusia, yaitu tentang masalah perbudakan. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah." Rawahu Ahmad wa sahahahu At-Tirmidzi wal Hakim, lakin fi isnadihi maqalun wa lahu syahid. Siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Ta'ala akan memisahkan dia dengan orang yang dia cintai kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Namun dalam sanadnya ada yang bermasalah, tapi hadis ini memiliki syahid. Yang dimaksud memisahkan antara ibu dengan anaknya adalah ketika ada seorang budak wanita yang dia punya anak kecil, kemudian anaknya dijual atau ibunya dijual, sehingga berpisahlah antara sang ibu dengan sang anak. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan beliau memberikan ancaman yang sangat keras, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memisahkan dia dengan orang yang dia cintai kelak di hari kiamat. Ancamannya terjadi di hari kiamat, karena kezaliman ini tidak bisa dibalas ketika di dunia. Dia seorang tuan, dia punya kuasa, dia bisa jadi keputusannya tidak ada yang ganggu, karena budak itu miliknya. Tapi ingat bahwa ketika kedzaliman terjadi di dunia dan sampai mati pelakunya tidak mendapatkan balasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepadanya kelak di hari kiamat. Banyak orang yang berbuat zalim dan dia aman sampai mati. Banyak orang yang berbuat zalim dan tidak ada yang mengganggunya sampai dia mati, tapi hidup tidak sekali, sehingga kedzaliman yang belum diselesaikan di dunia nanti akan dilanjutkan di hari akhir. Di antara syahid riwayat pendukung dari hadis ini adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a gulamaini akhwaini fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk menjual dua budak yang bersaudara, lalu keduanya saya jual. Fafarraqtu bainahuma, kemudian saya pisahkan. Yang satu saya jual ke si A, yang satu saya jual ke si B. Sehingga karena mereka beda kepemilikan, maka mereka tinggal di tempat yang berbeda. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku ceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, adrik huma fartajik huma wala tabik huma illa jami'a. Adrik huma, dapatkan kembali budak itu. Fartajik huma, kemudian kembalikan transaksinya, batalkan transaksinya. Wala tabik huma illa jami'a, dan janganlah kamu menjual keduanya kecuali bareng-bareng. Sehingga si A dan si B karena bersaudara harus dijual bersamaan. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan perawinya thiqat, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabari dan Ibnu Qattan. Semakna dengan hadis di atas, bahwa ketika ada budak yang dia memiliki hubungan silaturahmi yang dekat seperti orang tuanya atau saudaranya, maka dia tidak boleh dipisahkan ketika ditransaksikan. Sehingga jika dipisahkan sementara dia masih membutuhkan teman dari saudaranya atau dari rahimnya, keluarganya, maka orang yang menjual dia melakukan pelanggaran dan itu termasuk diantara perbuatan dosa. Dan batasnya adalah sampai balig. Kalau anaknya sudah balig, maka nanti boleh dipisah. Sehingga ibunya tetap bertahan, anaknya dijual, ini diperbolehkan, batasnya sampai balig. Wallahu a'lam. Kata An-Nawawi, fi jawazut tafriq bainal ummi wa waladihal balig. Dalam hadis dari Salama bin Aqwa menunjukkan bolehnya seorang tuan itu memisahkan antara ibu dan anaknya yang sudah balig. Wala khilafa fi jawazi indana, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama kami yaitu Syafi'iyah, bolehnya memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya yang sudah balig. Tayyib. Ini hanya berlaku untuk jual beli budak, karena manusia itu punya kehormatan rahimnya dijaga dengan cara silaturahmi. Maka tidak boleh memisahkan silaturahmi meskipun dia budak. Dia wajib untuk kemudian dihargai hak nyambung silaturahmi. Apakah ini berlaku untuk binatang? Sehingga ngedol pedet rentok, kecuali harus bareng dengan ibunya. Jawabannya, ini tidak berlaku untuk binatang, karena banyak ayam yang terlahir tanpa orang tua. Dodol kutuk, ada bapaknya, ibunya yang mana? Kita enggak nemu ya. Karena itulah untuk binatang tidak ada atau tidak berlaku aturan sebagaimana yang berlaku dalam budak. Kemudian jika dalam hadis ini terlarang memisahkan antara seorang budak dengan anaknya, apalagi yang bukan budak. Karena itu ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, kemudian ibu harus berpisah dengan anak atau yang sejenisnya, maka tidak boleh sampai terjadi pemutusan silaturahmi. Dan hak hadonah itu tidak memutus silaturahmi. Hak hadonah itu tidak memutus silaturahmi. Hak mengasuh anak tidak memutus silaturahmi. Dan itu kembali kepada mana yang lebih maslahat untuk anak. Wallahu a'lam. Kemudian kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik qala ghala si'ru bil madinati. ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu ya Rasulullah ghala si'ru fasa'ir lana. Anas bin Malik bercerita, pernah terjadi kenaikan harga di kota Madinah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyak orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan ketika terjadi krisis di tengah masyarakat, maka pemerintah punya tanggung jawab. Sehingga rakyat yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilarang oleh beliau. Tidak dilarang oleh beliau, namun beliau kasih nasihat. Tapi ini bukan dalil untuk demo. Karena sahabat datang bukan dalam rangka melakukan pemberontakan, tapi sahabat datang dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi. Dan itu rame-rame rombongan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, ghala si'ru, harga-harga semuanya pada naik. Fasa'ir lana, tolong turunkan harga untuk kami. Ini tuntutan rakyat, ya. Tuntutan rakyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah turunkan harga. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara, beliau ngasih penjelasan. Innallaha huwal musa'iru al-qabidu al-basitu ar-raziqu. Sesungguhnya Allah lah zat yang menentukan harga. Dia yang menyempitkan dan melapangkan rizki hamba, dan dialah yang memberikan rizki kepada hamba. Wa inni la arju an alqallaha ta'ala wa laysa ahadum minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin wa damal. Dan aku berharap ketika aku bertemu Allah Ta'ala, enggak ada satupun orang yang menuntutku disebabkan karena keputusan yang zalim, baik terkait masalah darah maupun masalah harta. Dan kita perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi manusia yang nol kedzaliman. Sehingga ketika beliau menghadap Allah, jangan sampai ada satupun pihak yang pernah beliau zalimi lalu nanti nuntut di akhirat. Jadikan ini sebagai prinsip hidup kita. Menjadi manusia yang ketika meninggalkan dunia dalam kondisi telah lepas semua tanggung jawab kepada orang lain. Nol kedzaliman. Sampai pun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memukul Ukasyah bin Mihsan dengan tongkat beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, beliau umumkan di depan para sahabat, apakah dulu ada yang saya pukul dalam belum balas? Kemudian Ukasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Dan beliau minta silakan dibalas. Padahal beliau dalam kondisi sakit menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedzaliman kalau tidak selesai di dunia, maka nanti akan berlanjut di akhirat. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita melakukan tindakan kedzaliman. Kalaupun terjadi, kita mohon kepada Allah, semoga pihak yang kita zalimi telah mengikhlaskan. Dan Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan kerelaan dari pihak yang kita zalimi. Barangkali ketika saya menyampaikan kajian sering menyinggung, ya, menyebut Soto Pak Marto atau nyebut sate siapa gitu. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Kemudian kita coba lihat beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW ketika beliau hidup, beliau menggunakan mata uang dinar dan dirham. Lalu terjadilah inflasi. Disebabkan inflasi ketika itu disebabkan apa? Keseimbangan antara demand dan supply. Ketika permintaan banyak tapi supply kurang, maka yang terjadi harga naik. Dan itu inflasi yang terjadi karena kondisi normal. Itu inflasi yang terjadi karena kondisi normal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang melapangkan dan menyempitkan rizki hamba, salah satunya adalah dengan Allah mengatur adanya keseimbangan demand dan supply. Kadang demand tinggi, supply kurang. Kadang supply tinggi, demand kurang. Kadang seimbang, sesuai yang Allah kehendaki. Maka rizki para hamba itu tidak datar, tapi fluktuatif. Sehingga hidup itu bergerak karena ada dinamika. Iya deh. Ketika ada suasana seperti ini, maka manusia akan melakukan usaha. Sehingga tidak ada dalam satu kondisi kehidupan di mana ekonomi itu selalu flat datar. Tapi dibuat oleh Allah fluktuatif. Karena itulah tidak jaminan. Ketika terjadi penggunaan uang dinar dan dirham, maka tidak ada inflasi. Tidak jaminan ketika masyarakat dipimpin oleh pemimpin yang baik, tidak terjadi inflasi. Tidak jaminan ketika masyarakat semuanya bertakwa, tidak terjadi inflasi. Karena rizki itu urusan dunia, masalah takwa itu urusan akhirat. Meskipun ketika orang bertakwa kepada Allah, salah satu di antara janji Allah adalah Allah akan berikan balasan berupa keberkahan dan kesejahteraan bagi kehidupan di dunia. Sebagaimana orang yang bermaksiat juga bisa dihukum oleh Allah dalam bentuk kesusahan hidup ketika di dunia. Kemudian hadis ini dalil bahwa krisis inflasi sudah pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, kondisi seperti ini tidak mengubah kebijakan dan hukum terkait masalah riba. Karena itu tidak kita jumpai. Jika terjadi inflasi, maka siapa yang punya utang hendaknya dia bayar dengan nilai yang lebih. Tidak ada aturan seperti itu. Berarti riba tetap riba, meskipun itu dilakukan ketika terjadi inflasi. Karena itulah di buku Ada Apa Dengan Riba, salah satu kaidah yang saya sampaikan adalah bahwa inflasi itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan transaksi riba. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi inflasi. Lalu sahabat meminta kepada beliau ketika terjadi inflasi sehingga ada kenaikan harga. Sahabat minta agar diturunkan harga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau tidak mau menurunkan harga. Kenapa beliau tidak mau menurunkan harga? Karena kenaikan harga itu terjadi secara normal. Adanya ketidakseimbangan antara permintaan dengan suplai barang. Sehingga permintaan masih tinggi tapi suplai kurang, mungkin gagal panen atau mungkin disebabkan karena faktor yang lain, maka harga menjadi naik. Kalau beliau turunkan, berarti itu mendzalimi siapa? Mendzalimi siapa? mendolimi para pengusaha, mendolimi para penjual yang mereka kulaknya mahal, tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar dijual lebih murah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau melakukan seperti ini. Karena kalau beliau putuskan buat kebijakan gandum harganya sekian, kurma sekian, zabib sekian, mereka protes. Ya Rasulullah, saya kulaknya enggak segitu. Saya kulaknya lebih tinggi dari itu. Sementara ini saya jual dengan harga yang lebih rendah. Terus saya dapat apa? Saya dapat rugi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau memutuskan seperti ini. Dan itu beliau sebut sebagai tindakan kezaliman. Karena itulah beliau mengatakan, saya tidak ingin, saya berharap ketika saya ketemu Allah, tidak ada satupun orang di antara kalian yang menuntutku dengan kezaliman, baik dalam masalah darah maupun dalam masalah harta. Disebabkan karena kebijakan yang salah dari beliau sebagai pemimpin negara. Maka ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Dan kita bisa pastikan yang namanya kebijakan pemerintah di zaman sekarang dengan suasana negara yang begitu carut marut, ya, ada berbagai macam dinamika dan konflik, ada enggak kebijakannya yang dolim? Mungkin menguntungkan bagi satu pihak, merugikan bagi pihak yang lain. Mungkin menguntungkan bagi sebagian pihak, tapi merugikan bagi kelompok yang lain. Dan itu kalau tidak selesai di dunia, nanti akan berlanjut di akhirat. Makanya heran kalau sampai ada orang yang dia justru meminta untuk menjadi pemimpin. Itu berarti nambahi beban yang bisa dipastikan dia akan mengalami kegagalan. Karena enggak ada orang yang bisa lepas dari kebijakan seperti ini. Ya, nambah itu dosa. Nambah itu dosa dengan cara seperti itu. Padahal kalau kita tidak menjadi pemimpin, hidupnya lebih nyaman. Karena tanggung jawab kita hanya untuk kita saja. Tanggung jawab kita skopnya lebih kecil. Tapi kalau dia jadi pemimpin, misalnya duduk di DPR atau sebagai anggota dewan atau pemimpin yang lainnya, maka berarti tanggung jawabnya double, dirinya dan semua rakyatnya. Itulah yang kemudian menjadi rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk minta ditunjuk sebagai pemimpin. Kecuali jika memang ada satu kondisi yang lain di mana menuntut dia harus mencalonkan dirinya jadi pemimpin dengan beberapa pertimbangan yang itu jika tidak dilakukan akan memberikan madarat kepada kaum muslimin. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwa yang menetapkan harga adalah Allah Ta'ala. Yang menetapkan harga terjadi di lapangan adalah Allah. Karena semuanya terjadi dengan takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu ada kenaikan harga, penurunan harga, semuanya kembali kepada takdir Allah. Dan prinsip seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Maka beliau ketika mendapatkan pengaduan tentang kenaikan harga, beliau tidak turunkan harga, tapi beliau menjelaskan tentang konsep rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Salah satunya adalah rizki hamba itu telah ditetapkan dan adanya inflasi sama sekali tidak mengurangi jatah rizki hamba. Kita ulang ya. Adanya inflasi sama sekali tidak mengurangi jatah rizki hamba. Kok bisa Pak? Ketika inflasi kan usaha jadi seret, penghasilan menurun, biaya hidup naik, pengeluaran makin banyak, sehingga tidak banyak yang bisa kita konsumsi. Baik, betul bahasanya salah satu di antara efek inflasi seperti itu. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita. Kenapa tidak mengurangi jatah rezeki kita? Karena rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja rezeki itu tidak datar, tapi fluktuatif. Rezeki kita itu tidak datar tapi fluktuatif. Sehingga ketika rezeki itu tidak datar namun fluktuatif, Allah buat bentuk fluktuasi dari rezeki itu dengan adanya inflasi. Tapi itu tidak mengurangi jatah rezeki. Kalau dulu kita punya duit banyak, bisa beli apa-apa. Sekarang terjadi pailit, duitnya berkurang, mau beli apapun susah. Apakah rezekinya berkurang? Tidak. Ya memang jatah rezekimu saat ini segitu, tapi tidak berkurang. Sehingga rezeki hamba itu tidak datar, tapi kadang naik kadang turun. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau kita paham seperti ini, insya Allah keberadaan inflasi itu tidak akan membuat stres para hamba. Santai saja, karena baik inflasi maupun tidak inflasi yang ngasih rezeki tetap sama, yaitu Allah. Sehingga tidak ada istilah ketika tidak terjadi inflasi Allah kasih rezeki, lalu ketika terjadi inflasi Allah enggak kasih rezeki. Yang ngasih rezeki tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting adalah bisa beli, gitu ya. Yang lebih penting bisa beli. Sehingga yang penting bukan masalah mahal dan murahnya harga barang, yang penting bisa membeli. Dulu waktu harga masih murah, kita gak bisa beli. Harga mahal, kita bisa beli. Nah, yang penting kan bisa menikmati, bukan harganya yang murah. Ada banyak contoh yang bisa kita gambarkan ya. Dulu pecel lele sekitar tahun 2000 di Jogja berapa? Ya, tahun 2000. Mengalami apa? Belum ya, belum masuk Jogja. Jadi nasi lele tahun 2000 mungkin sekitar 700. 3.000, 5.000, oh berarti angkatan setelahnya. Yang 700 itu nasi tempe ya. Tapi dia gak bisa beli. Dulu soto harganya cuma 3.000, tapi dia gak bisa beli. Sekarang walhamdulillah, soto meskipun harganya 15.000, dia bisa tiap hari beli. Bahkan bisa lebih dari satu bungkus. Beli lebih dari satu. BBM dulu harganya 700, 500. Tapi gak pernah antri. Gak pernah antri. Padahal SPBU sedikit. Hanya ada di beberapa titik tertentu. Gak ada istilah antri BBM. Sekarang harganya 8.000, antri BBM. Maka yang lebih penting bukan masalah murah dan mahalnya harga, yang lebih penting adalah kita bisa beli. Berarti ketika terjadi inflasi di Indonesia, bisa jadi justru Allah semakin menambah jatah rezekinya. Karena hakikat dari rezeki adalah apa yang bisa kita nikmati. Dulu motor masih murah, tapi jarang yang punya. Dulu beras murah, tapi orang susah untuk bisa mendapatkannya. Sehingga ketika makan harus dicampur telo, karena kalau enggak kurang wareg. Sehingga kalau beras saja cepat habis, makanya dicampuri telo. Saya pernah punya cerita, ada orang yang masak nasi dicampuri kerikil. Jamuli kerikil. Jadi beras segelas, kerikil setengah gelas, terus dicampur. Kemudian ketika matang, ya dia ciduk penuh dengan kerikil. Tujuannya apa? Biar bisa menikmati ketika makan. Dipetani saya kerikil, terus dimplok tinggal saya ide. Nanti kalau pas dikunyah ana kerikil, ditulupkan ya, sehingga menjadi nasi tulup. Seperti kopi tulup ya. Bari ngombe kopi terus nulupi kopi. Nah ini menunjukkan bahwa belum tentu yang namanya inflasi itu mengurangi rezeki. Justru bisa jadi ketika inflasi terjadi, malah rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Orba sekitar tahun 90-an, semuanya serba murah. Semuanya serba murah. Rata-rata apapun murah. Tanah masih murah, komunitas masih murah dan seterusnya. Tapi tingkat ekonomi masyarakat Orba dengan masyarakat sekarang lebih tinggi mana? Sekarang. Meskipun sekarang utangnya banyak ya. Ya, ada banyak mobil, ada banyak rata-rata leasing. Tapi secara tingkat perekonomian lebih tinggi di zaman sekarang. Pesawat dulu murah tapi jarang yang naik. Sekarang mahal ya, banyak penumpangnya. Haji dulu murah ya, tidak ada antri, bahkan kuota masih sisa banyak. Sekarang antri puluhan tahun. Nah itu contoh bahwa inflasi tidak selalu mengurangi rezeki, bahkan bisa menambah rezeki para hamba. Nah prinsip seperti ini yang mungkin jarang dipahami oleh sebagian orang, sehingga ketika terjadi inflasi terus mereka stres, mereka bingung. Santai saja. Zat yang memberikan rezeki kepada kita ketika inflasi dan sebelum inflasi adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengadu kepada seorang ulama. Mereka datang kepada ulama disebabkan karena harga barang yang naik. Lalu beliau mengatakan, la ubali walau kana habbatu khardalin walau kana habbatu sya'irin bidinar. Saya enggak peduli dengan adanya kenaikan harga, meskipun andai harga satu butir gandum itu senilai satu dinar. Berarti kalau kita makan samploan itu ada sekian ratus butir beras, berarti harganya ratusan juta. Kata ulama ini, saya enggak peduli dengan adanya kenaikan harga, meskipun andaikan harga satu butir beras itu senilai satu dinar, senilai 3 juta. Alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan untukku, dan Allah yang menanggung rizki untukku sebagaimana yang Dia janjikan untukku. Karena itu ketika seorang hamba yakin bahwa dia adalah orang yang nanti yang Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya, dia tidak akan khawatir dengan jatah rezekinya. Karena inflasi itu tidak mengurangi jatah rezeki. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian yang terakhir dari hadis ini, kita akan membahas tentang hukum tas'ir. Hukum tas'ir. Apa hukum menetapkan harga di pasar? Menetapkan harga kalau di tempat kita itu seperti menetapkan HET, HET, harga eceran tertinggi. Itu boleh atau tidak? Tidak. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menetapkan HET. Dan alasan beliau itu kedzaliman. Alasan beliau itu kedzaliman. Berarti kalau pemerintah menetapkan HET, harga eceran tertinggi untuk komoditas apa sembako atau obat-obatan yang ada headnya apa Ustaz? Di negara kita yang ada headnya apa? Obat-obatan. Sembako ada enggak? Ada ya. Ada. Meskipun tidak ditulis ya. Jadi pemerintah, hukum pemerintah menetapkan haid itu boleh atau tidak? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menetapkan harga. Dan beliau beralasan itu kezaliman. Sekarang apa hukumnya menetapkan harga? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan menetapkan harga hukumnya tidak boleh, sehingga harga wajib dilepas oleh pemerintah. Karena itu urusan harga di pasar pemerintah tidak boleh ikut campur, biarkan saja. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, diantaranya adalah Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Asy-Syaukani. Dan diantara dalilnya adalah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menurunkan harga, tidak mau membuat HET, harga eceran tertinggi, meskipun beliau sudah diminta oleh para sahabat. Kemudian alasan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa menetapkan harga itu kezaliman. Karena itu pemerintah tidak berhak untuk mengatur harga yang ada di pasar. Kemudian pendapat yang kedua, boleh melakukan tas'ir. Boleh melakukan at-tas'ir, penetapan harga. Ini saya bahas detail di buku Pasar Muslim ya. Di buku Pasar Muslim ada kajian tentang masalah at-tas'ir. Bolehkah menetapkan harga? Boleh menetapkan harga selama ada kebutuhan. Boleh menetapkan harga selama ada kebutuhan. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah, sebagian Malikiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada pendapat satu lagi, boleh menetapkan harga jika kenaikannya disebabkan karena ulah manusia. Kenaikan yang disebabkan ulah manusia, contohnya monopoli atau ditimbun atau sengaja dikirim keluar atau impor dari luar atau yang lainnya, sehingga harga di pasar jadi enggak karuan. Ketika waktu panen, impor dari luar, akhirnya harganya turun. Ketika lagi sepi, enggak impor dari luar, akhirnya harganya naik. Petani ini bingung. Ketika stres, bunuh diri. Dan saya pernah ketemu dengan salah satu pengawas dalam masalah ini, sampai beliau akhirnya resign dari pekerjaannya. Beliau termasuk pejabat pemerintah ya, resign dari pekerjaannya. Karena setelah beliau melakukan audit di dirjen terkait masalah ekspor impor, ya beliau sempat marah-marah kepada mereka. Impor itu tidak jadi masalah, cuman yang jadi masalah adalah kenapa impor dilakukan pas waktu panen. Dan banyak yang seperti itu terjadi di negara kita. Makanya kalau sampai ada pihak yang dizalimi, nanti urusannya kembali ke akhirat, ketika pihak yang dizalimi ini tidak terima. Padahal berurusan dengan orang banyak itu tentu akan ada 1, 2, 3 orang yang merasa dizalimi. Karena itulah yang perlu kita perhatikan dalam masalah penetapan harga. pemerintah berhak untuk mengaturnya selama terjadinya kenaikan harga itu disebabkan karena kesalahan manusia, kondisi tidak normal tadi. Tapi kalau terjadi kenaikan harga dengan kondisi normal, karena kondisi normal maka tidak boleh di pemerintah tidak berhak untuk ngatur. Misalnya ya, sekarang lagi jarang musim apa Pak? Bawang, musim bawang berambang. Terus naik harganya. Ya sudah biarkan saja. Karena kalau diturunkan nanti kasihan petaninya, kasihan tengkulaknya. Sehingga dalam hal ini dibiarkan sesuai dengan kebijakan yang atau sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku di masyarakat. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati, karena di sini kita menggabungkan antara pendapat yang membolehkan secara mutlak dan yang melarang secara mutlak dengan mempertimbangkan masing-masing kondisi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khairan saat atas penyampaian materi di kesempatan pagi ini menjelang siang. Untuk selanjutnya kita buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sudah banyak beberapa pertanyaan yang masuk. Kita coba bacakan satu persatu dari pertanyaan yang pekan lalu. Kita angkat pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya izin bertanya, bagaimana hukum bekerja di dealer? Dealer tersebut menjual alat berat, namun dalam transaksi penjualnya khususnya jika kredit mengandung riba. Jika ada seorang bekerja di tempat tersebut di posisi pengontrolan stok kesediaan, bagaimana hukum penghasilannya? Dengan catatan perusahaan ini mendapat pemasukan tidak hanya dari jual beli, tetapi juga dari servis dan sewa alat berat. Kayaknya cukup panjang dan kejadiannya wallahu alam. Baik, simpelnya kerja di situ seperti apa Ustaz? Karena kalau kredit jualannya pakai riba. Dealer alat berat. Iya, dealer alat berat. Barbel terus beton. Seperti backhoe, kemudian gitu. Truk seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahannya adalah di posisi ada leasing ya. Penjualannya jika kredit mengandung riba. Dia di posisi pengontrol stok kesediaan. Tayyib. Selama Anda tidak bersinggungan langsung dengan transaksi ribanya, insya Allah tidak masalah. Sehingga silahkan tetap bekerja di situ. Apalagi di sini disebutkan bahwa posisinya hanya untuk kontrol stok. Ya, karena itu dia tidak bersinggungan dengan transaksi antara perusahaan dengan konsumen, apalagi antara perusahaan dengan bank. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kita angkat lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ada tetangga yang gaptek, dia pengen punya mobil city car. Saya coba bantu beliau carikan di OLX. Saya sodorkan 3 mobil yang dijual ke beliau, lalu beliau tertarik pada salah satu mobil. Kemudian saya kontak pemilik mobil yang dijual itu, lalu minta komisi karena mendatangkan buyer. Halalkah komisi yang saya dapat Ustaz? Nah, insya Allah tidak masalah berat untuk itu, karena Anda bekerja dalam masalah ini, sehingga halal komisinya ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan. Assalamualaikum. Kami adalah supplier makanan di salah satu kantin rumah sakit, dan yang ingin kami tanyakan, bagaimana hukum mensuplai makanan selama bulan Ramadan, yang notabene rumah sakit tersebut rumah sakit kafir yang di dalamnya terdapat mayoritas orang kafir dan orang-orang yang sakit. Kemudian yang kedua, yang sampai saat ini saya masih ragu karena ada masalah akad dari pihak rumah sakit, hanya membayarkan barang yang laku dan pihak rumah sakit mengambil untung sehingga tidak ada peluang rugi dari pihak rumah sakit. Apakah itu termasuk riba dan apakah termasuk tolong menolong dalam transaksi tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sistem konsinyasi ya. Model hanya bayar yang laku itu tidak dilarang. Sama seperti orang yang nyetok roti atau makanan-makanan ringan ke toko-toko. Misalnya nyetok 10, nanti laporannya kan sisanya. Sisa berapa? Dihitung sisanya. Meskipun gak tahu ini yang makan siapa. Bisa jadi bojone dhewe, anake dhewe. Pokoknya sisa berapa itu yang dihitung. Sehingga belum tentu, misalnya nyetok 10 tinggal 3. Belum tentu 7 itu laku semua. Bisa jadi yang laku cuma 5. Yang 2 diambil orang atau dimakan sendiri. Terus yang sisa, kalau lama gak diambil, jamuran, akhirnya gak bisa dijual. Yang nanggung resiko, pemilik penjual. Maka hukumnya tidak masalah, kembali kepada kesepakatan. Sehingga kalau akadnya seperti ini dengan rumah sakit, ya sah-sah saja. Terus nanti pihak toko dapat untung sekian persen, pihak rumah sakit juga dapat untung sekian persen. Makanya Anda harus punya perhitungan yang bagus ya, agar tidak banyak sisa. Dan yang kedua, kalau ada sisa segera punya penanganan yang baik agar dia tidak menjadi hilang nilainya sama sekali. Nah, kemudian yang masalah adalah ketika bulan Ramadan kita nyetok makanan ke situ. Ini boleh atau tidak? Ini sama dengan buka warung pas Ramadan, Mas. Boleh atau tidak? Baik, dulu sudah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa bagian dari bentuk menghormati syiar Ramadan adalah menghormati puasa. Menghormati kegiatan yang dilakukan ketika itu, yaitu puasa. Ya, di antaranya tidak menyediakan makanan secara terbuka yang siap saji bagi atau di siang hari. Kalau misalnya yang mengkonsumsi orang yang enggak wajib puasa, seperti orang sakit, wanita haid, atau orang hamil, nifas, orang kafir. Kalau orang kafir ulama masih khilaf ya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena ini tidak wajib puasa. Kalau orang kafir, ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena orang kafir wajib puasa. Dia kan sudah balig, sehat, enggak ada uzur, puasa harusnya. Lah tapi kan kafir. Nah makanya kamu jangan kafir, biar puasamu sah. Karena orang kafir juga dihukum oleh Allah disebabkan karena dia enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat. Qalu ma salakakum fi saqar. Allah menceritakan dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Apa yang membuat kalian tinggal di dalam neraka? Jawaban mereka, lam nakum minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Karena dulu kami enggak sholat, kami enggak bayar zakat, dan kami bersenda gurau ya, hidup di dunia cuma dolanan tok isine, tidak mau ibadah. Sehingga mereka menyebutkan di antara alasan kenapa dihukum oleh Allah di neraka adalah tidak sholat. Padahal orang kafir kalau sholat batal. Loh, terus kenapa kok kita dihukum karena enggak sholat? Ya karena kamu wajib sholat. Meskipun kamu kalau sholat batal. Makanya dia punya kewajiban pokok dan punya kewajiban turunan dari pokok. Kewajiban pokoknya masuk Islam. Kewajiban turunannya adalah syariat Islam. Sehingga dia wajib sholat, dia wajib zakat, dia wajib puasa. Sebagaimana kaum muslimin. Maka mereka juga dihukum disebabkan karena mereka meninggalkan perintah-perintah ini. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Karena jika muslim saja, hamba yang dicintai oleh Allah, mereka berhak dapat hukuman disebabkan karena enggak sholat, karena enggak puasa, karena enggak zakat. Apalagi kan kafir yang dibenci oleh Allah, yang disebut oleh Allah sebagai musuhnya. Begitu ya. Karena itu kalau misalnya ada orang tua yang mewajibkan, pokoknya semua anakku harus setor per bulan 500.000. Ada anak yang gak nyambut gawe, padahal dia untuk bisa dapat duit kan harus nyambut gawe. Siapa gak setor dihukum. Nah, terus anak yang gak nyambut gawe ini lapor, "Bapak, saya gak bisa setor karena saya gak nyambut gawe." Lah kenapa gak nyambut gawe? Bukan kenapa gak setor, karena sudah ada alasannya. Kenapa kamu gak nyambut gawe? Harus kerja agar dia bisa dapat duit. Kurang lebih seperti itu ya. Nih. Makanya kalau dia nyetok hanya untuk yang sakit, boleh. Tapi kalau untuk yang kafir ya, misalnya Yahudi mau beli ya, itu gak boleh ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimanakah hukum menaikkan harga ketika musim liburan hari raya? Karena permintaan tinggi dan untuk suplai sebenarnya lancar, namun memanfaatkan momentum saja, mumpung satu tahun sekali panen pembeli. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, masalah menaikkan harga untuk penjual itu boleh selama tidak melebihi pasar. Jadi lupa kita kasih rincian ya. Hadis yang tadi kita baca itu terkait menaikkan harga bagi pemerintah. Dia bukan penjual, bukan distributor, bukan produsen, bukan apapun, tapi ikut cawe-cawe, ikut campur dalam menetapkan harga. Loh, kamu siapa? Oh, saya pemerintah. Nah, ini boleh atau tidak, ada khilaf di antara ulama seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, sekarang kalau produsen atau penjual atau distributor, intinya posisi yang dia berwenang terhadap barang, bolehkah dia menaikkan harga? Ulama khilaf dalam masalah. Dia yang seperti ini boleh dengan syarat tidak melebihi harga pasar. Sehingga kalau dia memanfaatkan momentum, harganya dinaikkan, dan yang lain juga sama, ikut menaikkan. Sehingga pada saat ada banyak demand, ada banyak permintaan, harganya dinaikkan bareng-bareng. Hukumnya diperbolehkan, itu hak pemilik barang, selama tidak melebihi harga pasar. Wallahu'alam. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan yang kita angkat sampai 5 menit lagi. Ustaz, pertanyaannya, istri saya hamil dan saya niat ingin itikaf, tetapi istri melarang dengan alasan anak-anak suka rewel dan kondisi istri hamil tua. Mohon solusinya bagaimana kondisi di atas Ustaz? Semuanya diajak itikaf. Istrinya itikaf, anak-anaknya itikaf. Atau Anda datangkan pembantu, sehingga ketika Anda tinggal itikaf, ada yang bantu. Maka prinsipnya adalah ketika memang dalam kondisi serba repot seperti itu, untuk ditinggal suami, sang istri gak sanggup, maka sebaiknya mempertimbangkan mana yang terbaik agar tidak ada yang merasa direpotkan ya. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz, karena waktunya sudah tidak mencukupi. Pertanyaannya, hari-hari awal Ramadan saya sangat rajin membaca Al-Quran, tetapi akhir-akhir ini saya merasa cepat lelah dan kualitas menurun, dan saya sering dimarahi istri karena hal sepele. Yang pertanyaannya, bagaimanakah bisa semangat lagi? Dan yang kedua, sering adu mulut dengan istri, apakah membatalkan puasa Ustaz? Silakan. Itu bisa jadi efek dehidrasi ya. Memang hampir semua kaum muslimin ketika mereka beribadah awal Ramadan semangatnya tinggi, walhamdulillah ya. Masjid-masjid penuh. Kemudian apa lagi? Kajian banyak, semangat, baca Quran rajin. Bagi mereka yang belum terbiasa dengan ibadah rutin dalam jumlah banyak, akhirnya mutung secara bertahap, merasa sudah capek ya. Dan kita sudah merasa capek hanya dalam waktu mungkin sepekan, dua pekan, padahal puncaknya di akhir. Karena perlombaan itu akan semakin, para peserta itu akan semakin memicu usaha kerasnya ketika mendekati finish. Kalau awalnya mereka seperti pemanasan saja, santai ya. Begitu mendekati finish, wes pokoknya ini mati-matian. Meskipun sudah capek, tapi dikebut sekuat mungkin. Nah, itu kembali kepada semangat masing-masing hamba. Makanya begini ya, pengaruh niat itu luar biasa. Anda bisa lakukan uji coba. Coba besok sahurnya cuma 3 butir kurma saja, sama air putih 1 gelas. Sudah? Jam 10 lapar enggak? Tidak. Enggak lapar. Kenapa? Kita sudah punya niat, tekad puasa. Itu enggak lapar. Lain kalau kita enggak puasa. Besoknya lagi Anda uji coba ya. Enggak puasa. Oh, jangan kali ini. Dosa besar. Waktu Syawal ya. Anda bangun subuh, makan 3 butir kurma, minum air putih. Dengan niat tidak puasa. Dengan niat tidak puasa. Jam 10 lapar. Jam 6 sudah lapar. Kita merasa aneh. Kalau saya enggak puasa, belum sarapan jam 9 lemes lapar. Kalau puasa santai. Sehingga di samping apa? Fisik itu terkondisikan dengan nutrisi, salah satunya juga terkondisikan dengan mental. Makanya orang yang punya mental kuat, pemberani, itu bisa melakukan banyak aktivitas ibadah dan kelihatannya dia gak capek. Tapi yang satu tidur, tangi turu capek. Mana capek yang lebih bermanfaat? Capek tidur atau capek maca Quran? Sama-sama capek. Kita gak tahu. Tapi seperti itulah, bahasanya fisik itu tidak hanya bergantung pada nutrisi saja. Juga dia mendapatkan pengaruh kuat dari mental hamba. Sehingga kita kadang kalau membaca biografi para ulama, itu kayaknya ini bukan manusia. Kok bisa ada orang yang siangnya puasa, malamnya gak tidur? Sehingga wudu sholat maghrib bisa dipakai untuk isya dan subuh, gak batal sama sekali. Wudunya sholat maghrib, wudu sholat maghrib. Terus beliau setelah sholat maghrib sampai isya tentu saja tidak tidur, ibadah. Selesai isya masih ibadah nyambung, sampai subuh belum batal. Itu kira-kira gimana Pak? Padahal tidur itu pembatal wudu. Ngentut pembatal wudu, kencing pembatal wudu. Berarti orang ini tidak ke toilet selama semalam. Kok bisa seperti itu? Karena makan mereka sedikit. Mereka enggak ngentut, mereka enggak ke toilet, tapi mereka kuat ibadah sewaktu dalam waktu semalam. Seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Malik dan para ulama-ulama yang lainnya. Ini manusia kok cukup nutrisinya. Itulah bukti bahwa kekuatan fisik itu tidak berbanding dengan nutrisi, tidak berbanding dengan apa? Tidur, tidak berbanding dengan istirahat. Tapi salah satu faktor penentunya adalah mental dan semangat. Nah, kalau mentalnya sudah mulai turun, nah itu semangatnya hilang sehingga terasa lebih gampang capek. Orang ketika mau berangkat ke masjid, masjidnya jauh, sebelum berangkat terasa capek. Begitu pulang gak capek. Kenapa? Karena ketika pulang sambil belanja sekeliling masjid. Jamaah umroh kan kayak gitu. Ketika mau berangkat umroh, hotelnya jauh dari masjid, wah itu alu-alu ya, kita emosi gitu ya. Oh nanti bisa gak ini diselesaikan? Selesai umroh pulang ke hotel seger, lebih semangat dibandingkan ketika berangkat. Loh kok bisa? Itu masalah mental. Jadi mentalnya orang ketika pulang itu kuat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Makanya kadang ada mahasiswa ketika berangkat dari rumahnya ke kampus, berangkat dari kampung halamannya ke Jogja, lemas. Tapi waktu pulang semangat. Sehingga sekalipun sakit dia sanggup untuk menempuhnya. Sehingga visi kita itu salah satunya ditentukan oleh mental. Nah, kuat-kuatan menjaga mental ya. Ketika kita ibadah, siapa yang lemah mental, maka itu akan semakin melemahkan fisiknya dalam beribadah. Siapa yang kuat mental, maka akan menguatkan semangatnya dalam beribadah. Dan salah satu caranya adalah silakan baca biografi kisah-kisah orang soleh di masa silam yang mereka punya kekuatan mental yang luar biasa sehingga mereka bisa beribadah yang luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.